Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal din kullih wa kafa billahi shahida. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pada hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan berdiskusi dengan para narasumber kita. Ada Ustaz Fajrul Haq, MA, dan ada Dr. Zainal Arifin. Pada pembahasan kita pada hari ini, insyaallah kita akan bersama-sama membahas firman Allah pada surah Al-Anbiya ayat ke-75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin." Artinya, dan kami masukkan dia, yaitu Nabi Lut alaihi salam, ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia tergolong termasuk golongan orang-orang yang saleh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang kita bahas beberapa hari belakangan ini menjelaskan tentang keutamaan dan kelebihan daripada Nabi Lut alaihi salam yang diberikan dan dianugerahkan Allah kepada beliau, yaitu berupa hikmah, kebijaksanaan, dan ilmu. Itu sudah kita bahas pada hari yang lalu, dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa beliau termasuk dari, yaitu Nabi Lut alaihi salam, adalah orang yang saleh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi sangat penting untuk ditegaskan sifat kesalehan daripada Nabi Nuh, dan begitu juga dengan anaknya. Berbeda dengan istrinya, begitu menurut para mufassirin atau kebanyakan ahli tafsir. Ya. Nabi Lut adalah nabi yang saleh di tengah-tengah kehancuran masyarakat pada masa itu, yaitu perbuatan yang sangat keji disebutkan dengan al-khaba'ith, ya, perbuatan yang sangat jorok dan sangat kotor. Apa itu? Homoseksual dan lesbian. Perbuatan atau penyimpangan seks ini, perilaku seks ini, ya, sangat menyebar luas pada saat itu, ya, menjadi sesuatu yang begitu terlihat dengan dan dilakukan oleh umat pada masa itu, ya, namun Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya, khususnya anak-anaknya, tidak melakukan itu. Nah, inilah yang menjadi penting untuk pertama kita fahami kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa adkhalnahu fi rahmatina. Karena kalau tidak karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak berkat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi naudzubillah tsumma naudzubillah, tentunya Nabi Lut bisa masuk dalam golongan orang-orang yang berbuat kejelekan pada masa itu. Karena apa? Karena sudah menjadi suatu kelaziman. Dan begitu juga kalau kita tarik pada saat sekarang ini, kalau tidak juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya kepada kita, boleh jadi kita tidak lagi dapat melaksanakan salat, kita tidak lagi kenal dengan agama, bahkan boleh jadi kita masih terdorong dan terus terdorong untuk berbuat kemaksiatan. Lihatlah betapa sungguh-sungguhnya dan betapa semangatnya orang berbuat maksiat hari ini. Dan betapa melempemnya, mungkin begitu bahasa yang agak enak didengar, orang-orang untuk berbuat kebaikan pada hari ini. Dan selanjutnya kita lihat di akhir daripada ayat ini, kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu pula, Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nabi Lut dan anak-anaknya ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Inilah mungkin yang menjadi hal yang penting untuk kita lihat hari ini, bahwa pemimpin itu wajib dari kalangan orang-orang yang saleh. dari keluarga yang memiliki keturunan yang saleh, orang-orang yang memang perhatian dan peduli dengan agama dan ajaran agama itu sendiri. Sebab kalau tidak, maka dia akan menjadi orang yang susah untuk memberikan petunjuk kepada umat yang lain. Karena apa? Karena dirinya atau keluarganya sendiri pun tidak demikian, tidak sesoleh yang dibayangkan. Mungkin dia akan ada tambahan dari Ustadz Fajrul atau dari Ustadz Zainal Arifin. Kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih kepada Ustadz kita, Dr. Haji Ardian SMA. Saya ingin menanyakan kepada Ustaz Zainal tentang rahmat Allah, karena dibahasakan di sini wa adkhalna hu bi rahmatina innahu minas salihin. Pertanyaannya adalah, bukankah kita kaum muslimin seluruhnya yaitu dalam rahmat Allah, tapi mengapa dalam ayat ini seakan-akan ada pengkhususan dia tentang rahmat Allah? Apakah rahmat Allah itu terbagi dua, khusus dan umum, atau bagaimana penjelasan yang akan kita dengar narasumber kita yaitu Dr. Haji Zainal Arifin? Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Benar sekali bahwa fi rahmatina di sini artinya adalah kenabian. Jadi nabi itu sendiri adalah rahmat, dan Al-Qur'an itu sendiri adalah rahmat. Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ketika disebut kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, maksudnya bisa jadi kami masukkan dia ke dalam gugusan para nabi yang telah dahulu dipilih sebelum Nabi Lut, dan atau orang-orang sesudah Nabi Lut yang dipilih juga sebagai nabi. Dan di sini jelas sekali bahwa Nabi Lut adalah nabi di antara nabi-nabi yang wajib dipercayai oleh umat Islam. Kenapa dia menjadi nabi? Karena dia sebelumnya adalah orang yang soleh. Innahu minas sholihin. Di sini menjadi satu catatan penting bahwa kita tidak mungkin menyatakan diri kita sebagai seorang rasul. Kalau ada yang menyatakan itu, maka kita minta mukjizat darinya. Tetapi walaupun dia mengakui memiliki mukjizat, umat Islam telah sepakat bahwa mukjizat selesai dan berakhir gugusan para rasul ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Begitu juga dengan nabi. Tetapi semua manusia dapat berlaku soleh, dapat menjadi orang soleh atau orang baik. Maka di sini sangat jelas sekali bahwa tidak usahlah mengaku nabi, tidak usahlah mengaku rasul, tapi berbuat baiklah. Karena ketika kita berbuat baik, maka sebenarnya kita telah mendekati derajat para nabi dan para rasul. Bukan gelar yang terpenting, tetapi apa kontribusi yang kita perbuat di dalam kehidupan ini. Dan itu adalah satu hal yang sangat bagus untuk kita pelajari di dalam kehidupan kita berbangsa dan bertanah air, terutama beragama. Karena apa? Karena jangan sampai ada orang mementingkan gelar daripada pekerjaan. Maka dapat kita simpulkan di inspirasi ini, menjadi manusia soleh adalah menjadi manusia yang layak pakai, yang memberi kontribusi. Hidup ini bukan apa yang kita miliki, tetapi hidup ini apa yang kita berikan. Manusia yang soleh itu adalah manusia yang dapat membahagiakan orang lain karena dia telah menebarkan kasih sayang yang dititipkan Allah pada dirinya. Maka rahmatina yang sifat melekat para nabi itu karena para nabi telah menebarkan kebahagiaan dan kasih sayang di antara sesama manusia. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan rahmatina dan sholihin. Terima kasih Ustaz Zainal dan begitu juga Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu dapat kita ambil sebuah kesimpulan pada ayat yang mulia ini, yaitu ayat ke-75 dari surah Al-Anbiya, bahwa hendaklah kita senantiasa menjadi orang yang saleh, yang membawa kebaikan bukan hanya bagi diri kita sendiri tetapi juga bagi orang lain, termasuk anak dan keluarga kita. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Dalam hadis yang lain disebutkan,